الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam Sahih Muslim. Kita mengambil hadis yang ke 1571. Sama. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Seribu berapa itu? 73. Baik. Ikra. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi shaykhina wa anfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin. Qala al-imam Abu al-Husayn Muslim al-Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi kitabu salatul musafirin wa qasriha, bab salatul musafirin wa qasriha. Qala wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا وقال الآخرون قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن أني بن جريج أني بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم أَيَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أن عبد الله بن بابي أن يألى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن إدريس. طيب حديث yang 1573 dalam bab itu ya. Dengan sanadnya kepada kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala atau kepada Ya'la bin Umayyah, dia mengatakan, aku mengatakan kepada Ibnu Khattab, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru, maka tidak mengapa atau tidak ada atasmu junah. Junah adalah kesusahan, kesulitan, beban. Antaqsuru minas shalah. Junah itu juga tidak ada dosa bagimu. Jika kalian memendekkan salat, in khiftum, jika kalian khawatir, an yaftinakumul ladina kafaru. Orang kafir memfitnah kalian atau mencoba atau menguji kalian. Faqad aminan nas, manusia sudah aman, jadi sudah damai, tidak ada lagi ancaman dari orang kafir. Faqal, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu, aku juga heran dari apa yang engkau juga heran darinya. Ya, saya pernah juga kondisi bingung seperti itu juga. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sebuah sedekah yang Allah telah bersedekah dengannya terhadapmu, maka terimalah sedekahnya. Pembahasan dalam qasar ini kita telah sebutkan pada sebelumnya tentang terjadi perbedaan pada ulama di dalam masalah kedudukan qasar bagi orang musafir. Ada yang mengatakan wajib, tetap harus qasar. Apa dasarnya? Hadis Aisyah mengatakan solat pertama kali diwajibkan adalah dua-dua. Ditetapkan bagi solat musafir dan ditambahkan bagi solat orang yang muqim. Pendapat yang kedua, bahwasanya orang musafir boleh dia mengqasar, boleh dia menyempurnakan. Mengqasarnya lebih afdal. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, termasuk juga masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Mereka berargumentasi bahwa sebagian sahabat juga melakukan hal yang demikian. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, rawiyatul hadis. Yakni Aisyah perawi hadis itu. Bahwasanya dia juga menyempurnakan sholatnya ketika safar. Begitu juga dengan Utsman. Perkataan muhaqqiqun di dalam hal ini bahwa keduanya memandang bahwa mengqasar atau menyempurnakan bagi orang musafir kedua-duanya boleh. Maka ketika dia menyempurnakan sholatnya ketika musafir, dia mengambil salah satu yang boleh yang dia pandang. Kemudian pembahasan yang lain, apakah setiap safar kita boleh mengqasar? Atau ada safar yang boleh, ada yang tidak? Tsumma madzhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, tsumma madzhab Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wal jumhur annahu yajuzu al-qasru fi kulli safarin mubah. Bahwasanya boleh mengqasar pada setiap safar yang hukum safar itu adalah safar mubah. Safar dalam rangka hal-hal yang mubah. Yani selama hal itu adalah hal yang mubah. Pergi safar berwisata boleh. Karena wisata hukumnya adalah mubah. Ya. Wa syarata ba'dul salaf kaunuhu atau kaunuhu safar khaufin. Ada yang mensyaratkan bahwasanya adalah safar itu adalah safar khauf. Safar khauf ini berarti safar untuk memelihara agamanya. Safar takut. Ya, ya ada hal-hal seperti perang dan seterusnya. Wa ba'duhum qawnu safar hajjin atau umratin atau ghazwin. Sebagian lagi mengatakan safarnya yang boleh diqasar itu safar haji, safar umrah, safar perang. Sebagian lagi mengatakan kaunu safari ta'ah. Bahwasanya itu ada safar ketaatan. apa yang menyebabkan mereka ini mengambil syarat atau berpendapat seperti itu? Karena mungkin mereka melihat kepada kondisional atau kondisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqasar sholat. Bahwasanya Nabi safar imma lil ghazwi atau lil ghazwa, boleh jadi untuk perang safarnya, atau safarnya adalah pergi untuk ke umrah atau haji. Tidak ada safar Nabi untuk tamasya. Ya. Nah, dia pandang bahwasanya ini dikaitkan gitu loh. Atau dikaitkan lagi dia ada safar ketaatan. Kalau dilihat semua safarnya adalah untuk ketaatan. Lalu qala al-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal aktsarun wa la yajuzu fi as-safar al-ma'siyah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan kebanyakan dari ulama mengatakan tidak boleh mengqasar salat dalam safar maksiat. Ini apa safar maksiat ini? Safar memang niatnya itu maksiat. Ada orang janjian dengan pacarannya. Di mana janjiannya? Di luar negeri. Safar atau tidak? Safar. Tapi dia mau menjaga sholatnya. Boleh enggak mengqasarnya atau tidak boleh mengqasarnya? Ya. Atau jalan-jalan dengan pacarnya. Maksiat. Atau safar dalam bentuk apa? Ya, pergi menziarahi kubur tertentu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh shaddu ar-rihal. Yakni mempersiapkan safar panjang untuk ketaatan kecuali pada 3 masjid. Sekarang dia shaddu ar-rihal li ziyaratil qubur mu'azzamah. Pergi yang dimakan dengan wisata religi, ya, pergi ingin bertawasul ke kuburan fulan tertentu, gitu. Itu safar maksiat. Dan yang lain-lainnya yang berada ada unsur maksiat, ya, yang tujuannya adalah maksiat. Ya, untuk bila yang lain ada orang mungkin pergi safar ingin melakukan, melampiaskan maksiatnya. Ingin pergi minum khamar atau berzina atau yang lain. A'udzubillah min dzalik. Itu adalah maksiat. Ya. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan kebanyakannya mengatakan tidak boleh dia mengqasar salatnya untuk maksiat atau safar maksiat. Wajawazahu Abu Hanifah Al-Thawri, dan diboleh Abu Hanifah serta Imam Al-Thawri, dia membolehkan untuk safar. Ini Abu Hanifah dengan Thawri, dia memandang setiap safar boleh. Ya, setiap safar. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي 80 ميلا هاشمية. Berkata Imam Syafi'i, Imam Malik dan pengikut mereka berdua, Al-Layth, Auza'i dan yang lainnya, dan fuqaha ashabul hadis, ahli fikih dari kalangan ahli hadis, mereka memandang tidak boleh mengqasar kecuali dalam perjalanan dua marhalah. Qasidatain, dua marhalah itu adalah yang dituju. Bukan pulang balik sekali ke sana ke sana sini, kan dua marhalah juga. Wahia 48 milan Hashimiyah, yaitu 48 mil Hashimiyah. Satu mil 6,000 dirham. Satu mil itu 6,000 hasta. 6,000 hasta. Taruh hasta itu setengah meter misalkan. Berarti berapa? 3,000 berarti 3 kilo. Satu milnya enak. Kalau didekatkanlah dengan kilo kita. Ya. Maka 3 kali 48. Wadzira 24 usbu'an atau isba'an. Mu'tarid atau mu'tadilah. Yani zira, satu zira itu adalah 24 jari. Ma'taridah. Mungkin begini. Wal usbu' sittata sya'irat ma'taridah ma'tadilat. Jadi satu jari itu adalah 6 sya'irat. Sya'ir ini adalah gandum. Jadi diukur dengan gandum. Biji gandum dibelintangin, 6 biji gandum, ya, itu satu jari dibelintang, ya, ya kalau gandum itu seperti padi lah, nah, padi disusun 6, kemudian itu satu zira, afad usbu'. Usbu' isba' seluruhnya boleh. Mau baca nulisnya, kata ulama, bacanya dengan cara apapun boleh. Ya, dari atas, dari bawah, dengan tunggi, misalnya bacanya bisa. Isba' usbu' asbi' isba' seluruh bisa. Kemudian kalau kita dekatkan aja lebih mudah. Ya, dhira' tadi ada setengah hasta, berarti 6 hasta, 6,000 hasta, berarti kalau dibagi 2 menjadi 3 kilo. 3 kilo dikalikan 48. Berapa? 8 kali 3 24. Ya, 143. Hah? 144. Ya, 144 ya. Uqala Abu Hanifah wa Kufiyun la yaqsu fi aqall min 3 marahil. Wari' an Uthman ibn Mas'ud wa Hudzaifah. Tidak boleh mengqasar solat kurang dari 3 marahil, 3 marhalah. Juga diriwayatkan ini dari Uthman ibn Mas'ud dan Hudzaifah. Waqala Dawud wa ahli Zahiri. Ahli Zahir dia mengatakan yajuzu fis safar at-tawil wal qasir hatta law kana thalathata amyal qasr thalathata amwa'a amyal qasra. Boleh bersafar boleh mengqasar pada safar yang panjang atau pendek? Baik. Apa itu safar? Safar itu adalah keluar dari kampungnya. Itu namanya safar. Hanya saja ada pembagiannya safar yang panjang atau yang jauh, safar yang pendek. Makanya ulama juga mengatakan ada safar yang boleh mengqasar, ada safar yang tidak boleh mengqasar. Safar yang boleh membatalkan puasa, safar yang tidak membolehkan. Nah, di sini terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah ini. Daud Al-Zahiri dia mengatakan, wa ahli Al-Zahiri, dia mengatakan pokoknya safar. Walaupun 3 mil, maka bisa boleh mengqasar. Mil, kalau milnya kita berapa? 1,8 ya. 1,6. Bukan 1,8 ya. 1,6. Tapi tadi mil yang di sini hampir 3 kilo. Taib. Kalau kita anggap 3 kilo, 3 kali 3, 9. Ya, 9 kilo sudah boleh musaf. Yani kalau seandainya PK dari batas kota ya, dari batas kota, baik Pasau Sang, nah itu bukan dihitungnya dari sini. Karena bidayat safar itu, awal dari safar itu adalah mufaraqatul bunyan. Kita sudah berpisah dari bangunan-bangunan kampung. Ya, bukan jarak kilometernya. Nanti berpikir lagi orang angkot. Ambul muta-muta dalam kota Padang, dalam ramu menambang dari pagi sampai sore ini. Ya. Ratusan kilo kali ya. Nah, ini bukan itu. Dia selama itu masih di dalam. Nah, sekarang dia sudah keluar. Tayyib. Ulama mengatakan dalam hal ini memang terjadi perbedaan pandang ulama. Di dalam masalah jarak mengqasar salat. Ada di antaranya yang mengatakan bahwa dibawa kepada kilonya sekarang ini adalah 88 kilo. Ya, perbedaan di dalam masalah mengkonfirasikan makna marhalatain atau thalatha marahil ke dalam ukuran jarak sekarang. Artinya begini, ada di antara ulama yang membatasi dengan jarak tertentu. Ada yang tidak membatasi. Ada yang mengatakan bahwa kalau safarnya itu adalah satu hari satu malam, maka safarnya boleh mengqasar. Satu hari satu malam itu jalan kaki. Ya, satu hari satu malam jalan kaki dihitung ya kurang lebih tidak jauh dari dua marhalah misalnya. Maka kalau kita lihat ada di antara ulama yang membatasinya dengan angka-angka tertentu, ada yang tidak membatasinya. Dari mana sumber atau permasalahan ini? Yani mahalun niza'nya. Apa yang menjadi substansi permasalahan? Pertama, tidak adanya dalil yang konkret di dalam menetapkan berapa. Sebagaimana juga tidak ada dalil yang konkret, insyaallah nanti akan kita pelajari, berapa hari orang musafir ini. Dalam masalah jarak, tentang safar, Syekhul Islam Taimiyah dia mengatakan bahwa dikembalikan kepada urf. Nah, inilah namanya al-adatul muhakkimah. Ya, adat atau urf yang menjadi penentu. Ya, ini di dalam hal-hal yang di dalam agama yang tidak ada ditentukan secara nas. Maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan dari masyarakat secara umum. Kalau seandainya penilaiannya ini adalah safar yang panjang, safar yang jauh, walaupun dia di bawah dari angka-angka yang disebutkan tadi, taruhlah di bawah dari angka 88 kilo. Dan sudah dianggap oleh masyarakat itu adalah safar jauh yang mereka mempersiapkan dirinya untuk keberangkatan. Maka itu sudah safar. Contoh, orang Solo ke Kota Padang. Bagi orang Solo yang jarang-jarang ke Padang, Padang itu jauh banget. Beda dengan orang Indaruang. Indaruang kalau kemari kecilnya ke Padang wajah. Kemana apa? Ke Padang. Kalau nyuk ini ala dia di dalam ya pemerintahan Padang, tapi memang dahulu rasanya jauh gitu, tapi sekarang sudah rumah. Namun untuk di Solo misalkan, jangan tanyakan kepada travel, ya Padang itu jauh atau dekat. Katanya kalau lampau tembok sejam setengah selesai. Tidak bisa ditanyakan, itu di luar dari urf. Tapi yang ditanyakan ke urf itu adalah kebiasaan masyarakat umum, bagaimana dia menilai. Kalau dia nilai bahwasanya Kota Padang ini adalah sudah jauh, maka boleh mengkosong. Ya. Sekarang orang ke Jakarta, siapa yang mengatakan Jakarta itu pendek? Safar pendek, enggak panjang jauh. Tapi ada orang membalik sementara. Ya, karena ada keperluannya mungkin dapat di bandara, sudah belok kanan, belok kanan aja. Sampai di sini turun, itu naik balik. Ya. Mereka pagi sebelum zuhur sampai dulu di siku balik. Nah. Jadi, kalau kita lihat, itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti safar. Namun, di dalam perjalanan, mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Saya melihat tulisan dari Syabul Ubaylan tentang qasar ini, beliau lebih cenderung mengembalikan kepada urf. Ya, kepada urf. Taib, bagaimana cara mengkompromikan? Kalau seandainya kita mengkompromikan antara urf dengan menentukan penentuan, maka bisa kita katakan, kalau seandainya kita mengambil angka 88 kilo adalah safar qasar, berarti lebih dari 88 kilo itu sudah pasti. Ya, itu adalah safar. Ke Bukit Tinggi itu adalah safar. Safar jauh. Sekarang, di bawah dari itu, orang Payakumbuh pergi ke Bukit Tinggi misalnya. Ya. Bukit Tinggi Payakumbuh itu berapa? Kurang dari 40 kilo kali ya. Apakah sudah safar atau tidak? Maka kita kembalikan, kalau di bawah dari batas yang ditentukan oleh sebagian ulama di dalam angka, maka kita ambil kepada urf masyarakat. Jika seandainya taruhlah misalkan kita di sini ke Padang Pariaman. Padang Pariaman, kalau kalau dibawa kepada kilometernya ya kurang lebih antara 60 dengan 70, sama dengan bukit Padang Panjang. Antara 60 dengan 70 kilo. Nah, bagaimana masyarakat di sana menilai perjalanannya ke Padang ini? Kalau seandainya dianggap ini adalah safar yang jauh, maka sudah boleh untuk mengkosor. Boleh mengkosor berarti konsekuensinya boleh membatalkan puasanya. Ya? Karena itu adalah qasar, adalah safar qasar. Ya? Maka itulah menjadi standar safar yang dibolehkan seorang untuk membatalkan puasanya. Hadis yang kita baca tadi di atas, wajibtu ma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqatun tasaddaqallahu ta'ala biha alaikum faqbalu sadaqatah. Hakadha huwa fi ba'd al-usul ma ajibtu wa fi ba'dha ajibta mimma ajibtu wa huwa al-mashhur al-ma'ruf wa fihi jawaz qawl tasaddaqallahu alaina. Yani ungkapan di atas ini adalah sedekah, Allah bersedekah kepadamu maka terimalah sedekahnya. Maka dalam hal ini bolehnya kita mengatakan Allah bersedekah terhadap kita. Allah bersedekah terhadap kita. Waqad karihahu ba'dus salaf. Sebagian salaf memandang tidak menyukai untuk ucapan itu. Ada ungkapan yang lain, siapa yang ingat? Allah bersedekah juga dengan kita. Itu tentang wasiat. Allah bersedekah terhadapmu dari hartamu. Ya. Ya, ini artinya harta kita ini yang kita kumpulkan itu ahli waris. Tapi dibolehkan kita untuk berwasiat untuk kelapangan kita, untuk akhirat kita. Tapi hanya sepertiga dari harta yang kita tinggalkan. Enggak boleh misalkan, oh saya mau menyelamatkan diri saya sudah bekerja selama ini, saya mau menyelamatkan diri saya dengan harta semuanya, saya wasiatkan untuk masjid, misalkan, enggak bisa. Ya, tapi hanya sepertiga dan itu adalah bentuk sedekah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Taib. Wafihi jawazul qasri fi ghairil khawf. Pada hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa bolehnya mengqasar pada selain dari kondisi perang. Khauf itu adalah perang. Di antaranya maknanya ada solat adalah solat khauf. Solat takut. Ya, solat dalam keadaan perang berkecamuk. Wa fi anna al-mafdhul idza ra'a al-fadil ya'malu syai'an yushkilu 'alayhi sa'alahu 'anhu. Wallahu a'lam. Anna al-mafdhul idza ra'a al-fadil ya'malu syai'an yushkilu 'alayhi sa'alahu 'anhu. Apa maknanya ini? Ada orang yang lebih utama dan ada orang yang di bawah derajatnya dari itu. Orang yang derajatnya di bawah namanya mafdul. Orang yang derajatnya lebih itu afdal, afadil. Jadi kalau misalkan seorang guru dengan murid, seorang yang alim dengan orang yang di bawahnya. Orang alim fadil. Orang di bawahnya mafdul. Sahabat dengan tabi'in. Tabi'in mafdul. sahabat Fadil. Ya, baik. Bisa pahami Fadil dan Mafdul? Sahabat Mafdul, Nabi Fadil. Ya. Nah, kalau seandainya Mafdul, apabila dia melihat yang Fadil ini melakukan sesuatu, lalu dia bingung, maka hendaklah dipertanya kepadanya. Ya, jangan diasumsi sendiri. Ya, kemudian dinalar sendiri. Tapi bertanyalah. Kalau seandainya, kenapa ini sepulan melakukan seperti ini? Ketika dia katakan, siapa? Ya'la. Ya'la bin Umayyah. Mungkin dia melihat Umar mengqasar salat. Lalu dia bingung, ini hadis ayat yang mengatakan seakan-akan qasar itu kalau seandainya ada ancaman dari orang kufar. Yani perang ayyaftinakum alladziina kafar in khiftum an ayyaftinakum alladziina kafar. Jika kalian khawatir kalau ditimpa atau diserang atau diuji oleh orang-orang kafir. Seakan-akan itu dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Loh, sekarang ini kita sudah aman. Ya. Lalu dia bertanya kepada Umar. Lalu Umar juga menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Aku juga keheranan sebagaimana engkau heran. Lalu dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu." Wallahu ta'ala alam, sampai di sini aja dulu kita bahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.